Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Salatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man nahaja nahjahum wa salaka maslakahum ila yaumiddin wa ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi. Alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Qala Syaikhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala fi risalatihi ila ahlil qasimi lamma saluhu an aqidatihi. Illa annahum la yastahiquna min haqqillahi ta'ala syai'an wa la yutlabu minhum ma la yaqdiru alaihi illallah wa la ushidu li ahadin minal muslimina bi jannatin wa la narin illa man syahida lahu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam lakinni arju li muhsinin wa akhafu alal musii wa la ukaffiru ahadan minal muslimina bi dambin wala ukhrijahu min dairatil islam. Tsan barakallahu fikum. Khawati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kita masih menyambung pada bab karamatul aulia. Di mana ahlus sunnati wal jamaah mereka selalu mengambil sikap at-tawassut fi jami'il umur. Lebih-lebih dalam persoalan ini menyikapi karamatu al-awliya. Hingga pada penjelasan dari al-syeikh rahmatullah alaihi bahwa mereka itu sama sekali tidak boleh diibadai dan disembah, baik di saat mereka masih hidup, lebih-lebih setelah mereka dikembalikan ke asalnya, ke tanah. Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah, wa la yutlabu minhum ma la yaqdiru alaihi illallah. Juga yang perlu digaris atasi tentang mereka, alladzina amanu wa kanu yattaqun, itulah mereka al-awliya. Ka ijra'i ar-rizqi wa syifa'il marid wa hibatil walad wa ghairi dzalik. Tidak boleh, barakallahu fikum, meminta kepada mereka segala sesuatunya yang itu tidak mampu untuk mengabulkan kecuali Allah azza wa jalla, seperti masalah rizki, agar diluaskan rizkinya, dilapangkan sejauh mata memandang, atau menyembuhkan al-marid, atau memberikan al-walad, anugerah al-walad dan yang lainnya. Hadza la yaqdiru alaihi illallah. Wadih. Amma ma yaqdiruna alaihi min umuri dunya fayatlubu minhum aw fayutlabu minhum idza kanu ahya'an hatta walau kana laysa lahum karamat. Tatlubu minal insan an yusa'idaka bil mal ka an yakuna ghaniyan, tatlubu minhu an yaqridaka aw yatasaddaqa 'alayka, wa idza waqa'ta fi karbatin tatlubu min an yusa'idaka fil khuruj minha Sementara jika persoalan itu dari urusan-urusan dunia, lebih-lebih mereka masih hidup tentunya, meskipun tidak memiliki karomah. Seperti engkau meminta bantuan harta dari mereka agar menyedekahkan dari sebagian hartanya, atau meminjamkan, atau di saat engkau sedang tertimpa musibah, malapetaka yang dahsyat, engkau meminta agar saudaramu itu membantu mengeluarkan dari cobaan yang sedang dihadapinya. Itu semua sabit. Wa fil hadis, contohnya dalam hadis, barakallahu fikum, man kana fi hajati akhihi kana Allahu fi hajatihi, wa man farraja an muslimin kurbatan farraja Allahu anhu kurbatan min kurabatin yaumal qiyamah. Muttafaqun alaihi min hadithi Ibni Umar radhiyallahu ta'ala anhuma. Siapapun, man, siapapun, barakallahu fikum, pelakunya, di mana mereka membantu hajat saudaranya, maka Allah Subhanahu wa taala akan bantunya. Siapapun yang memberikan jalan keluar dari mereka saudaranya muslim di saat mereka sedang tertimpa kurbah sekian, barakallahu fikum, cobaan hidup, maka Allah Subhanahu wa taala akan meringankan nasibnya nanti di hari kiamat. Fayustaghatsu bil makhluq al hayy fi ma yaqdiru alaih. Yang seperti ini dibolehkan karena mampu. Kedua, hidup. Kama qala ta'ala, fastaghatsahu alladhi min syi'atihi 'ala alladhi min aduwi. Istaghatsa bi Musa alladhi min syi'atihi min bani Israil 'ala alladhi min aduwihi min ali Fir'aun, fawakazahu Musa. Aghatsa hadha ar-rajul al-madhlum. وكما يستغيث الرجل بأصحابه في الحرب وغيرها يستنجد بهم فالاستغاثة بالحي فيما يقدر عليه لا بأس بها. قال تعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. Contoh lain, barakallahu fikum, dalam surat Al-Qasas tentang mereka yang sedang berkelahi, barakallahu fikum, mereka mengadu kepada Nabi Musa, yang ini dari golongannya, dari Bani Israel, kemudian musuhnya, lawannya dari kalangan Alu Fir'aun. Fawakazahu Musa, Nabi Musa pun memukulnya, hingga akhirnya faqultu alaih, mati. Bukan berarti bermaksud untuk membunuhnya, barakallahu fikum. Asyahid, keduanya meminta kepada barakallahu fikum, mengadu kepada Nabi Musa, masih hidup, hai, dan yakdir. Sehingga istighazah, barakallahu fikum, tolab al-ghawz dengan mereka yang masih hai dalam keadaan mampu, maka la ba'sa biha. Allah Subhanahu wa taala bertegas dalam surat Al-Maidah, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, saling bahu membahu untuk mewujudkan albir dan taqwa, menunjukkan bahwa kita lemah dengan sendirinya. Karenanya Al-Quran memberikan solusi untuk bareng-bareng, untuk sama-sama menyatukan shaf, merapatkan, meluruskan, untuk mewujudkan albir wa taqwa. Karena Allah Azza wa Jalla mengetahui kita lemah. Wa kana al-insanu dha'ifan, barakallahu fikum, karena mengetahui kondisi hamba-hambanya, dengan rahmatnya Allah Azza wa Jalla memerintahkan kita untuk bareng-bareng. Ayo, sama-sama. Wala ta'awan wal ismi wal udwan. Kemudian sebaliknya, larangan bersatu padu untuk menebarluaskan, menyiarkan, menviralkan sekian perbuatan al-itsm dan al-udwan. Itu semua barakallahu fikum dilarang keras oleh Al-Qur'an Karim. Amal istighatsatu bil amwat fala tajuzu mutlaqa. Lalu bagaimana dengan mereka-mereka yang sudah dikubur? Kata beliau, tidak diperbolehkan secara mutlak. Li'annal amwat la yaktiruna ala syai'in, la rasul wa la ghair. Yang namanya amwat sama sekali tidak memiliki kemampuan sedikit pun untuk mewujudkan permintaan kita. Sekalipun itu rasul, lalu bagaimana dengannya selain beliau? Hum fi alamin wa anta fi alamin akhar. Alamnya sudah berbeda. Iya. Mereka di barzakh, kita di dunia. Bekalnya pun juga berbeda. Iya. Karena berpindah ke alam berikutnya. Kita saja kalau ke Yaman, Saudi, bekalnya berbeda, mata uangnya sudah berbeda. Iya enggak? Itu bawa rupiah di sana. Enggak payu. Berbeda dunia. Sehingga bekalnya menuju barzakh pun berbeda. Yang selama ini kita kumpulkan selama 24 jam, kita tinggal hanya kain kafan. Bekalnya berbeda. Fala tatlubu minal amwati syai'an bihujjatin anna lahum karomat wa annahum yaktirun, hadza batil. Fal mayyit la yutlabu minhu syai'un walau kana min afdhalin nas. Ini yang kebanyakan mayoritas dari manusia terkecoh dengannya. Dalilnya apa? Karomah. Kan semasa hidupnya alim, sibuk dengan ilmu, sibuk dengan ibadah. Barakallahu fikum. Dan seterusnya. Mereka mampu. Ini yang terkecoh. Keumuman kita yang terkecoh dengannya. Kata beliau batil. Yang namanya mayit, la yutlabu minhu syai'un walau kana min afdhalin nas. Sekalipun itu manusia yang terbaik. Khawati fiddin rahimani wa rahimakumullah wa kadzalikal hayyu la yutlabu minhu ma la yaktiru alaihi illallah. Ini untuk taukid, mempertegas ulang dari penjelasan di atas. Yang masih hidup pun digaris atasi, dibatasi. Apa pembatasannya? Semampunya. Itu. Barakallahu fikum. Selain daripada itu, yang tidak mampu mewujudkan kecuali Allah Subhanahu wa taala, maka tidak diizinkan. Contoh, la yutlabu minhu syifaul marid. Meminta agar disembuhkan. Au yutail walad. Agar dihibahkan seorang aulad. Au jalb ar-rizq lahu, dilapangkan rizkinya. Fa ma yutlabu minal makhluq syai'un la yaqdiru alaihi illallah azza wa jalla. Allah taala alam bisawab. Itu terkait dengan karamatul auliya yang dijelaskan oleh Syekh Hafizullah taala. Nah. Karir. Ulangi. Qala al-musannif rahimahullahu taala wala usyidu li ahadin minal muslimina bi jannatin wala narin illa man syahidalahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lakinni arju li muhsinin wa akhafu alal musii wa ala ukaffiru ahadan minal muslimina bidambin wala ukhrijahu min dairatil islam. Wala ukhrijuhu min dairatil islam. Barakallahu fikum. Berikutnya ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Al-Syeikh berpindah kepada pembahasan yang lain. Kata beliau, aku tidak mempersaksikan individu dari mereka al-muslimin bahwa fulan bin fulan di surga, atau mereka-mereka individu dari al-kafirun bahwasanya mereka di annar. Illa man syahida lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kecuali yang telah dipersaksikan, diberitakan, disampaikan oleh Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Aku pun berharap kepada mereka-mereka al-muhsinun agar mereka masuk ke dalam jannah. Berharap maghfirah, berharap rahmat, berharap jannah. Wa khafu 'alal musyi', khawatir bagi mereka al-musyi' fi amalihi, kalau itu menyebabkan masuk ke dalam an-nar, waliyadu billah. Aku pun tidak mengkafirkan seorang pun dari kalangan muslimin dengan satu dosa yang mereka kerjakan, dan tidak mengeluarkan dari wilayah al-Islam. Yaqul fadilatul syekh hafizahullah ta'ala, hadha mu'taqadu ahli sunnati wal jamaah, annahum la yashhaduna li ahadin muayyanin bi jannatin walau kana minas solihin, wa la yashhaduna li ahadin bin nar walau kana minal kafirin. Kan taqula hadha min ahli al-jannah aw hadha min ahli an-nar. Ini salah satu prinsip dari sekian prinsip-prinsip yang diyakini tentunya oleh mereka al-firqatun najiyah, al-ta'ifatul mansurah, ahlu sunnati wal jamaah. Apa keyakinan mereka? Sama sekali mereka tidak mempersaksikan individu, orang per orang. Sekalipun mereka adalah orang soleh, ini di surga sudah dipastikan, fulan bin fulan di jannah. Atau al-kafir, fulan bin fulan sudah pasti di neraka. Individual, muayyan. Hadza la yajuzu liman atla'ahu Allahu 'azza wa jalla 'al ghaibi wa huwa ar-rasul. Ini tidak diizinkan kecuali yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk disampaikan ilmu ghaib itu kepada mereka rasul. Wa lam yutri'hu 'alal ghaibi kullahu. Tapi tidak semuanya disampaikan perkara ghaib itu kepadanya. Walakin 'ala syai'in min al-mughayyibat, tapi hanya beberapa ghaib. Wa min dzalika, contohnya anna Rasul sallallahu alaihi wasallam syahida li unasin bil jannah, fa nahnu nasyhadu annahum min ahli jannah kal asyratil mubasysyirin bil jannati min sahabati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, wa hum al khulafa al arba'ah, Talhah wa Zubair wa Sa'ad wa Sa'id wa Abdurrahman bin Auf wa Abu Ubaidah Amir bin Jarrah. Haula'i syahida lahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil jannati. Wa Thabit bin Qais bin Syammas basyarahun Nabi sallallahu alaihi wasallam bil jannah, fa haula nasyhadu lahum dimadha li anna ar-rasula syahida lahum bil a'yanihim aw bi a'yanihim, fa naqulu fulanun fil jannati, Abu Bakar fil jannati, wa Umar fil jannati, Talhah wa Zubair kullu haula fil jannah li anna ar-rasul akhbara annahum fil jannah. Contohnya yang telah di sampaikan Rasul kepada kita barakallahu fikum melalui mereka para sahabatnya, tabi'in, atba'u tabi'in, terus dari generasi ke generasi berikutnya ila yaumina hadza, bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam ta'yin, menyebutkan namanya orang per orang, al-khulafa al-arba'ah, kemudian disusul 6 berikutnya. Rasul khabarkan bahwa mereka di jannah. Barakallahu fikum. Berdasarkan hadis Abdurrahman bin Humaid dari ayahnya, dari Abdurrahman bin Auf, riwayat Al-Imam Ahmad dalam musnadnya, barakallahu fikum, dan Al-Imam At-Tirmidzi dalam jami'nya, tentang mereka lahat asyarah al-mubasyirun bil jannah. Barakallahu fikum. Riwayat yang lain, Sabit bin Qais bin Syammas, ya, dipersaksikan Nabi, beliau di jannah. Barakallahu fikum. Muttafaqun alaihi an Anas bin Malik. Dan juga Ukasyah bin Mihsan. Uda'uni an yaj'alani minhum. Qala anta minhum. Qala rajulun akhar, ya Rasul, uda'uni an yaj'alani minhum. Qala sabaquka biya Ukasyah. Kasul jannah. Basyarahun Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu fil jannah. Barakallahu fikum. Muttafaqun alaihi min hadis Ibnu Abbas. Tentang mereka-mereka yang masuk dalam jannah bi ghairi hisab wal adab. Humul ladzina la yastarqun wa yaktubun wa la yatayarun wa ala rabbihim yatawakkalun. 4 tiket. Ya. Untuk meraih langsung, ya, barakallahu fikum, tanpa melalui proses hisab, barakallahu fikum, langsung masuk dalam al-jannah. Dan juga al-mar'atu sauda, wanita yang berkulit hitam. Basyarahun Nabi sallallahu alaihi wasallam annaha fil jannah. Nasyhat lahum bil jannah. Barakallahu fikum. Dan juga Fatimah, putrinya sendiri, ya. Dan juga Al-Hasan Hussein, barakallahu fikum, syabab, sayyidah syabab ahli jannah. Ya. Basyarahun Nabi sallallahu alaihi wasallam bil jannah. Ini hadis Hudzaifah bin Yaman yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Tirmidzi. Rasul sallallahu alaihi wasallam la yantiqu anil hawa wa in kana hadha min al-ghaib. Tetapi walakinna Allah atla'a ar-rasul sallallahu alaihi wasallam al-ghaib. Alimul ghaibi fala yudhhiru ala ghaibi ahada illa man irtauta min rasulin. Ya. Alim al-ghaib sehingga ditutupi, dirahasiakan ilmunya, tidak kemudian dibocorkan, barakallahu fikum, kecuali kepada yang diridhoi dari rasulnya. Yutla'ullahu azza wa jalla ar-rusula 'ala syai'in minal mughayyabat li ajli maslahatil bashar. Itu semua Allah azza wa jalla sampaikan kepada mereka untuk memberikan pengaruh dan dampak yang hebat darinya. Apa? Maslahatul bashar. Wa kadzalika law kana kafiran aw fasikan fa innana la nasyatu lahu bin nar. Sebaliknya, jika hamba-hamba tersebut, ya, kondisinya kafir, fasik, itu ahlu sunnah tidak mentakyin anta finnar. Li'annana la nadri an khatimatihi. La nasyhadu li ahadin bil jannati wa in kana minas salihin li annana la nadri min an khatimihi bima yukhtamu lahu wa la nasyhadu li ahadin bin nar walau kana kafiran limadha li annana la nadri bima yukhtamu lahu. Ikhwati fid din rahimani wa rahimakumullah, hadha mu'taqad ahlus sunnati wal jamaah. Barakallahu fikum. Sekalipun hebat dia beribadah, soleh, ahlu sunnah tidak mentakin fulan bin fulan fil jannah. Kenapa? Karena kita, kata Syekh, tidak tahu bagaimana akhir hayatnya. Asy-Syekh hanya berharap, lakinni arjulil muhsin. Apa pelajarannya? Wa akhaf 'alal musyi. Apa pelajarannya? Barakallahu fikum. Pelajarannya banyak. Di antaranya adalah al mukminun selalu mengiringi amal solehnya dengan dua sifat ini. Ar-raja'u wal khaufu. Dengan raja' wal khauf akan muncul yang namanya al khusyu'. Barakallahu fikum. Karenanya Allah Azza wa Jalla Al-Qur'an memuji dalam surat Al-Anbiya, barakallahu fikum, memuji mereka, innahum kanu yusari'una fil khairat wa yad'unana raghaban wa rahaba. Kemudian sampai pada puncaknya, wa kanu lana khashi'in. Ini mereka Al-Anbiya. Dan ini pelajaran yang kita dididik di atasnya, tarbiyatun nabawiyah. Tidak kemudian miring, bersandar kepada rojak saja, akhirnya menjadi murji'ah. Barakallahu fikum. Yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan keyakinan dan lafaz saja, enggak ada amalan. Karena amalan menurut mereka tidak masuk ke dalam iman. Murji'ah. Ada murji'atul fuqaha, karramiyah, mu'tazilah, dan yang paling jahatnya adalah jahmiyah. Ini miring. Barakallahu fikum. Dan juga tidak bersandar kepada al-khauf seperti khawarij. Ya'tamidun ala nususil wa'id, sehingga mereka menelantarkan nususil wa'ad. Ahlu sunnah pertengahan mengiringi amal soleh mereka dengan al-khuf wa-roja, dengannya akan lahir yang namanya al-khusyuk. Yang Allah puji mereka dalam surat Al-Mu'minun ayat yang kedua, qad aflahal mu'minun alladhinahum fi salatihim khashi'un. Ini tarbiyah. Setinggi apapun dan sehebat apapun Anda beribadah, enggak tahu bima yukhtamu lana. Nanti akan kita lihat dalam hadis. Barakallahu fikum. Kasus seperti ini. Sebaliknya, bertahun-tahun dia tenggelam di atas kekufuran, enggak tahu. La nadri bima yukhtamu lahu. Bagaimana penutup akhir hidupnya? Kita lihat hadisnya. Wan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yaqulu innal abda la ya'malu bi 'amalin ahli an-nar hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira' fa yasbiqu 'alaihi al-kitab fa ya'malu bi 'amali ahli al-jannati fa yadkhuluha. Bisa fayadkhuluha atau mansub fayadkhulaha. Wa inna ar-rajula la ya'malu bi 'amali ahli al-jannati hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa zira' fayasbiqu 'alaihi al-kitab faya'malu bi 'amali ahli an-nar fayadkhulaha. Muttafaqun 'alaihi min hadits Ibnu Mas'ud. Ini dikutip oleh Imam Nawawi dalam Arba'in Nawawi. Hadis yang keberapa, Mas? Ada satu? Eno Faruqi. Boleh timbok. Hadis yang keberapa ini? Barakallahu fika. Dikutip oleh Imam Nawawi. Zakari Habin Syaraf Nawawi dalam Arba'in Nawawi. Hadis yang keberapa? Al-Windani, Sufyan, Imam. Hadis kam? Hah? Ar-Rabi. Iya. Hasan. Tentang penciptaan kita. Iya. Barakallahu fikum. Proses penciptaan manusia. Kita lihat, ya. Di situ An-Nabi sallallahu alaihi wasallam menginformasikan kepada kita, ya, harapannya yang gemar beribadah jangan sampai tertipu, yakin, ya, masuk surga. Ya. Barakallahu fikum. Sekaligus membuka kesempatan bagi mereka, ya, yang berlumuran dzunub untuk tidak berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kisah qatl tis'ina, ya, nafsan. Bagaimana? Itu pelajaran banyak sekali, ya, yang dapat kita petik dari barakallahu fika. Berlumuran dosa. Barakallahu fika. Khutimah ala husnil khatimah. Nah, sampai bertengkar malaikat. Khutifiddin rahimani warahimullah. Sementara menghabiskan usianya puluhan tahun itu untuk apa? Membegal, merampok, merampas, bunuh. Barakallahu fikum. Sebaliknya, nanti akan kita lewati. ini hamba beramal dengan amalan jannah. Barakallahu fikum. Hingga jarak antara dia dengan jannah zira satu hasta. Tetapi meleset dia. Harusnya masuk dalam surga. Barakallahu fikum. Ulama sebutkan kenapa? Salah satunya dia bangun, dia tumpuk ibadahnya di dunia. Barakallahu fikum, tidak didasari dengan keikhlasan. Tidak didasari dengan mutabah. Ya. Itu salah satu yang mereka sebutkan. Khotifiddin rahimani wa rahimakumullah. Hadis ini mestinya membuat mereka merinding yang beramal soleh, karena tidak tahu bagaimana akhir hayat mereka. Mereka hanya bisa berharap kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar dianugerahi husnul khotimah, mati di atas thalabul ilmi, di atas kalimatut tauhid, di atas ilm, dan cemas, takut kalau ternyata berbelok sekian derajat dari al-jannah. Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah, wal khawatimu la ya'lamuha illallahu azza wa jal. Ini yang titik berat bagi manusia. Fanahnu la nasyatu lil mu'ayyan. Secara individual, orang per orang tidak bisa kita saksikan. Amal umum fanahnu nasyatu alal kufar annum finnar min ghairi ta'yinin fulan. Sementara kalau pembicaraan topiknya itu secara umum, maka ya, kita menyaksikan, mempersaksikan ya, bahwa orang-orang kafir itu tempatnya di annar, tanpa menyebutkan fulan bin fulan yang tinggal di sana, RT sekian, RW ini, kecamatan, kabupaten, tidak. Min ghairi ta'yin. Naqul al-kafirun finnar. Secara umum. Wal mu'minun fil jannah. Alal umum. Apa bukti? U'iddat lil muttaqin. Ya. Ini buktinya. Allah Azza wa Jalla ya, telah menyediakan jannah bagi mereka-mereka yang bertakwa, al-mu'minun. Wa qala finnar uiddat lil kafirin. An-nar telah disiapkan untuk mereka-mereka al-kafirun. Fala syak annal kufar finnari min ghairi ta'yini akhshasin illa bi syahadah. Wala syak annal mu'minin fil jannat min ghairi ta'yini akhshasin illa bi syahadatin. Bi syahadati mimman la yantiqu anil hawa wa hadha min at'adubi ma Allah subhanahu wa ta'ala fa nahnu la nashhadu lil muayyan illa bidalilin walakinna narju lil muhsin wa nakhafu 'alal musi. Sekaligus ini sebagai bentuk adab ya, di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala, di mana hamba tidak diizinkan untuk mempersaksikan orang per orang, individu dari mereka, kecuali dengan adanya dalil yang ada di tengah-tengah ahlu sunnah. Mereka berharap bagi muhsinin agar Allah Azza wa Jalla mengampuni mereka, agar Allah Azza wa Jalla merahmati mereka, agar Allah Azza wa Jalla memaafkan mereka dan memasukkan mereka ke dalam jannahnya. Narju. Kemudian sebaliknya, takut, khawatir. Nah, barakallahu fikum. Apa-apa yang dilakukan oleh mereka al-musi, kalau itu menyebabkan ia sampai akhir hayatnya. Wallahu ta'ala a'lam biswab hadha alladhi sallallahu azza wa jalla qira'ah fi hadhi al-laylah. Nasallallahu azza wa jalla bi mannihi wa karamih wujudi wa ihsanih أن يوفقنا جميعا للعلم النافع والعمل الصالح وأن يتوفنا مسلمين Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.